cerita sirna. Nuraniku bertanya, masihkah ada rindu di dalam dada? Mungkinkah kau kanda ampuni segala dosa untukku segalanya hidupku ini? Mungkinkah